keyakinan bergoyang oleh keadaan. Miskin jiwa dan ragaku bagai hidup di padang yang tandus. Begitu beratnya beban yang ada di jalan kita.